Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya, saya pernah mendengar siaran radio menyatakan bahwa adalah mungkin ayat Al-Quran itu dimansuhkan. Saya kurang jelas istilahnya, kalau nggak salah mansuh atau dibatalkan oleh hadis Rasul, karena Rasulullah itu berbicara tidak didasari oleh hawa nafsu. Nah, padahal menurut pengertian saya Al-Quran itu sudah lengkap. Ini mungkin Buya bisa memberikan penjelasan mengenai hal ini. Terima kasih. Masalah hadis bisa menghapus Al-Quran itu di zaman Nabi, bukan sekarang. Bukan kisah-kisah itu begini. Al-Quran banyak. Jadi Al-Quran bisa dihapus hukumnya oleh Al-Quran. Maka ada Al-Quran yang kalimatnya ada tetapi hukumnya sudah ditiadakan dengan Al-Quran yang lain. Ada Al-Quran yang lafadznya sudah dihapus tapi hukumnya masih ada. Ada hadis yang dihapus oleh hadis yang lain. Dan Al-Quran dengan hadis Nabi sama-sama itu adalah wahyu dari Allah. Maka ada ayat Al-Quran. Misalnya, wala tankihul musyrikati hatta yu'min. Engkau semua. Ini masalah taksis ya. Masalah taksis. Bukan itu. Contohnya, ada nasih wal mansuh. Wa idza hadara al-qismata ulul qurba wal yatama wal masakin farzuquhum minhu. Kalau nanti ada orang mati, tolong harta warisnya dibagi-bagi kepada siapa yang datang dulu ya. Ini hukumnya sudah enggak ada ya. Kalau ada kan para orang berebut, ada orang mati pasti berebut ya nanti. Ini dulu begitu. Untuk menjaga silaturahmi maka semuanya dapat. Ternyata dihapus dengan ayat-ayat waris. Lirijali nasibu mimma taraqal walidani wal aqrabuna mimma qalla minhu nasiban. Lirijali nasibu mimma taraqal walidani wal aqrabuna mimma qalla minhu nasiban mafruḍa. Jadi semuanya ada jatahnya ya, yang mendapatkan sudah ditentukan oleh Al-Qur'an. Kalau tidak ada ini, maka hukumnya bagaimana kalau ada orang meninggal? Bagi-bagi untuk semua yang datang, fakir miskin, yatim piatu yang datang dapat semuanya. Kalau ada orang meninggal, ada orang kaya raya meninggal berebut nanti orang. Tapi ini semuanya dihapus hukumnya. Ayatnya tidak. Karena ada sesuatu. Termasuk hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bisa menghapus yang demikian itu. Artinya hukum ini apa, ayat Al-Qur'an berbunyi tapi ternyata dihapus oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi Muhammad bersabda dengan wahyu. Beliau mengucapkan kalimat la yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Tapi tidak mengurangi Al-Qur'an. Al-Qur'an sudah sempurna. Maka inilah makna ijtihad yang harus dipahami. Maka termasuk orang yang sangat lucu menganggap Al-Qur'an cara memahami fikih itu adalah hanya di saat melihat Al-Qur'an. Ini memerintahkan begini. Ini menghancurkan begini. Langsung diambil, tak tanya ini sudah dihapus hukumnya. Jadi ada bab ijtihad ya. Ada hukum yang dihapus dan ini bukan sesuatu yang hina. Misalnya, khamr itu mula-mula adalah caranya itu mengharamkan Nabi Muhammad tidak secara langsung. Khamr pertama sedikit disebutkan bahwasanya innamal khamru wal maisiru sampai selesai. Disebutkan bahwasanya khamr itu adalah tidak baik. Ada manfaatnya, ada jeleknya. Lihat, tidak ada larangan total kan? Jangan sampai berujak, oh berarti boleh dong, ada manfaatnya kan? Boleh dong kita ngambil. Nah, ini dihapus dengan ayat yang lain, tinggalkan. Jadi begitu, ada proses di dalam nasih mansuh. Dan nasih mansuh itu baru berlaku, itu adalah cara terakhir di saat kita menemukan teks-teks hadis-hadis, Quran-Quran, Quran dan hadis bertentangan. Kalau tidak bertentangan, tidak ada nasih mansuh. Nabi Muhammad mengatakan jangan, mengatakan di sisi lain mengatakan iya. Bagaimana ini? Kalau Nabi Muhammad pernah mengatakan lah, jangan lakukan itu. Tiba-tiba di tempat lain mengatakan lakukan itu. Bagaimana? Apakah kita akan mengatakan Nabi Muhammad bertentangan? Oh tidak. Ada nasih mansuh. Dan kita pun biasa nasih mansuh. Oh, nah, awas jangan masuk situ ya, bahaya. Ya. Tiba-tiba besok kita bilang, anak-anak sana ada apa? Abah ini gimana kemarin gak boleh, sekarang gak boleh ya. Abahnya lebih tahu kemarin, nak, ada ular belum dikeluarin, sekarang sudah dipindah ularnya, kan begitu. Jadi nasih manusia itu sangat wajar di dalam syariat ya. Ada yang mengatakan, berarti Allah tidak tahu loh. Oh tidak, Allah tahu, tapi ini dalam membina, membangun umat, Allah itu mengambil, memberikan tuntunan ini adalah dengan kelembutan. Tidak langsung. Kalau khamr di Mekah itu tidak langsung dilarang, lah, orang kerepotan. Tapi sedikit demi sedikit ya, jangan sering-sering. Khususnya wala taqrabu sholat wa antum sukara, jangan dekati sholat kalau kamu lagi mabuk ya ini. Dilarang minum khamr kalau dekat sholat saja waktu itu ya. Karena orangnya mabuknya setiap saat, lumayan waktu sholat nggak mabuk. Pokoknya kalau mau masuk sholat, kamu harus perkirakan nggak boleh mabuk. Sebab kalau sholat dalam keadaan mabuk, jangan lantur kamu nanti. Akhirnya ngerti, waduh satu jam lagi sholat, saya nggak boleh minum khamr dong. Dikit, akhirnya dihapus ini, tidak boleh minum khamr. 100%. Ya ini adalah masalah nasikh dan mansukh.